16 tadi itu semua. Senang kan dengan temen. Tapi tolong semua kan. Abu Sufyan Ambon, Abu Khalid. Halo Abu Khalid. Selain yang Khalid, oh dua, itu juga Abu Khalid. Masya Allah. Abu Khalid dua, Abu Khalid dan Abu Khalid Abu Qasim. Oh iya Abu Qasim. Abu Mansur. Ini kok kan jadi Abu semua ini, kenapa ini? Khalid sama aslinya Abu Mansur, Abu Farhan, Abdullah Munah, Al-Rahman, Abu Muslim, Muhammad Nganjuk. Maka kok Muhammad Nganjuk? Muhammad Khairi gitu. Mending kayak gitu daripada Muhammad Nganjuk. Ya, Muhammad Khairi. Gitu kan? Gitu ya. Jadi Muhammad Khairi, ya Muhammad Nganjuk, Muhammad Khairi. Itu terlalu besar kepalanya dia. Mengusung kota Nganjuk. Abu Hatim. Itu Abu Sirwah. Kemana? Santri harus konsekuen dengan santriannya. Kalau jadi musami, jadi musami serah dia. Sekian ya. Abu Usman, Abu Affan, Abu Affan, Abu Barza, Abu Barza, Abu Sulaiman, Abu Ubaidah, Abu Abdullah Syarif, Muhammad Bashir, Abu Ismail, Al-Adri, bukan kami. Ya, santri bukan kami. Harus sesuai dengan kesantriannya, konsepnya. Ya, kalau tak kuat, sejuk mental itu sering macam slow je. Zulkarnain, Rahmat, Medan. Satu tu Rahmat kan? Kupas mas juga, saya masa beri apa tadi? Zainul Fikri, Imran Abu Amr. Ini macam mana? Abu Darjunay. Dah, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kemarin masuk pada poin pertama dari adab khalid fi nafsih. Yaitu ikhlasun niyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. وللعلماء في هذا أقوال ومواقف. Dan para ulama dalam masalah ini memiliki aqwal, pernyataan-pernyataan, mawaqif, sikap-sikap terkait masalah niat. Bayantu tarafan minha, saya terangkan sekelumit daripadanya. Fil mabhasil awal min kitab at-ta'alum, pada pembahasan pertama dari kitab at-ta'alum, kitab ta'alum karya beliau. Wa yuzadu alaih, masalah yang berikutnya ditambahkan pada masalah tadi masalah yang lain, yaitu nahyul ulama'i an qubuliyat, larangan para ulama dari qubuliyat. Apa itu? Wahiyal masailul lati yuradu biha syuhrah, permasalahan-permasalahan yang diniatkan untuk kemasyhuran. Maknanya barakallahu fiik, di sini seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu, dilarang untuk memiliki sifat qabul, qabuli, qabuliyat, suka menampilkan masalah-masalah yang unik-unik atau masalah-masalah yang dia miliki umat padanya dalam rangka untuk syukur, memasyhurkan diri. Ada mayatis, tidak boleh. Ini masuk dalam satu jenis syuhrat, upaya untuk mencari ketenaran yang dilarang di atas. Ini biasanya barakallahu fiik orang-orang yang memang memiliki sifat semacam ini, hubbu syuhrah, hubbu zuhur, senang tampil. Kebiasaannya menampilkan masalah-masalah unik yang tidak diketahui oleh teman-teman dia yang lain. Wahai masail ammah, ini masalah umum, bisa terkait dengan ilmu alat atau mungkin terkait ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang umum terjadi pada kalotik ini pengalaman-pengalaman dulu ketika masih belajar. Namun ketika belajar nahu, bukan nahu ya pak. Biasanya seorang yang kepingin syuhrat semacam ini, mengetes ya. Kalau ngetes ya, mengetes kawan-kawannya dalam rangka untuk kemasyhurannya. Saya ngerti ini loh. Tentu belum apa-apa dibandingkan dengan kita orang. Sama-sama baru belajar jurunya. Yang bulan tadi itu yang senang syuhrah, maksudnya ke seorangnya gampang menerima pelajaran dan langsung paham cepat. Ngetesnya, dia ngetesnya itu bukan dari jurunya, tapi dia ngetesnya itu dari buku yang lebih tinggi yang dia pahami. Ngetes dari mutanimah. Rahmat, coba kamu irob gini. Dia ngerti rahmat ini cuma tahu di dunia. Ini juga di dunia, tapi dia pernah membaca buku-buku lain yang lebih tinggi, tamimah atau sinisan. Dia irob, irobnya dia sesuai dengan ilmu di dunia kan gitu ya. Salah dia, keliru. Dia merasa suruni. Oh enggak betul itu, itu begini, salah kamu itu, keliru. Ya betul itu begini, terus rahmatnya kalah dengan tadi, karena kan dia kalah ilmu. Tujuan si bulan tadi itu yang untuk syukur, sebenarnya kebur-kebur, kebur-kebur, disebut dengan kebulian. Menampilkan masalah-masalah yang diingatkan untuk syukur, berada tadi, baik ilmu nahu atau ilmu-ilmu yang lain. Juga contoh kedua barakallahu fikum yang sering muncul pada orang semacam ini ialah dia punya prinsip khalif tushar. Khalif tushar, selisih orang lain kamu akan masyhur. Bahasanya orang sekarang melawan arus, itu namanya khalif tushar. Ini ada banyak hal ya. Nah, misal, ini dalam semua hal. Saya sekarang bikin contoh terkait dengan masalah fikih. Masalah fikih. Misal, di kampung dia, kampungnya dia, di kecamatan dia, di kabupaten dia, bahkan di wilayahnya dia, orang sholat mesti ketika takbir angkat kedua tangan, meletakkan di atas dada. Bagaimana bahasa malam ini? Selawat sarbi. Ada rasul orang ini barakallahu fiik dikarenakan memang kemasyhuran dia punya prinsip khalif tushar, lawan arus. dibahas bahasa masih dengan kayak keilmiah begitu, terangkan, tampilkan, nalkan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya tidak terdekat. Terang, ilmiah atau ilmu, bahkan riwayatnya begitu. Nih, ilmiah. Yang sahih bukan begini, bid'ah ini. Yang betul, Allah. Ini yang benar. Ini kan namanya khalif lisan. Dia menjelajahi kebanyakan masyarakatnya. Akhirnya apa? Dia masyhur. Itu si fulan itu, dia punya tulisan semacam ini, gini-gini aneh itu. Masa semua sekampungnya, sekecamatannya, sekabupatennya, bahkan sewilayahnya dia, semuanya sada begini, Allahu Akbar begini, dia Allahu Akbar begini. Akhirnya jadi bahan perbincangan orang. Itu namanya kemasyhuran. Menampilkan masalah dengan tujuan untuk kemasyhuran. Yang dia pandang bukan masalah rojir dan marjibnya itu, yang penting syuhrohnya pulang. Biasanya orang semacam ini, barakallahu fiik, punya sikap ainat, ngeyel. Paham ya? Tidak gampang untuk menerima. Ketika diterangkan sama orang, bantah lagi. Terangkan lagi, bantah lagi. Terus ini. Tujuan dia bukan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang tidak. Semata-mata dalam rangka untuk syuhrah. Itu namanya pembulian. Kalau ahli ilmu dilarang memiliki sifat yang semacam ini. Ini mengurangi nilai keikhlasan. Paham jadi? Nah, ini beberapa contoh Allah Taala terkait dengan bicara ilmu, terkait dengan masalah-masalah keumuman di masyarakat. Nah, ingat, saya perlu kasih tandinya. Tandinya itu ialah niat awalnya. Tapi kalau seorang yang berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di sebuah tempat, tamam, ternyata dia menjadi orang yang masyhur dengan sufi, tamam, semua masyarakat membicarakan dia, membicarakan dia dengan sunnah tadi, itu babun akhar, babnya lain lagi, tidak masuk pada pembahasan ini. Niatnya dia bukan dalam rangka untuk kemasyhuran, niatnya dia dalam rangka untuk menghidupkan sunnah tengah-tengah masyarakat. Memang sunnah perkara yang hak, perkara yang sahih. Namun dikarenakan asing tengah-tengah masyarakat, akhirnya menjadi perkara yang masyhur dari dia. Itu bukan pembulian, babun akhar. Yang dibahas sekarang ini dengan dia yuradu biha, diniatkan dari awal untuk kemasyhuran. Sehingga tidak peduli hak ataukah hafil, praji ataukah marjuh. Yang penting masyhur. Prinsipnya khalif lisyhar. Bagian orang Arab lebih keras lagi dari bahasanya. Gimana saja? Bun di zam-zam bishar. Mungkin di sumur zam-zam masyhur kamu nanti. Itu prinsipnya orang yang punya tipe khalif bishar. Yang penting kemasyhuran saja. Melawan arus. Kalau semua orang sedang kumpul di Mekah umroh atau haji, jutaan orang, satu orang tiba-tiba datang ke sebuah sahabatnya, masyhur dia. Akhirnya apa? Dia masyhur. Wah, status dunia mendengar. Si fulan. Dia buang air kecil. Dia tak peduli itu perkara batil atau perkara hak, benar atau tidak, yang penting dia masyhur. Agak khawatir ya, hati-hati. Maka dinasihatkan untuk para thullabul ilmi, hindari masalah yang semacam ini. Kembali ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad qila. Dan dikatakan zallatul alim madrubun laha fadl. Zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, madrubun lah at-tabl, dipukul untuknya at-tabl. At-tabl kendaraan, apa namanya, rebana. Seperti yang mengeluarkan suara di dunia. Dalam tulang alim, keterkelincian orang alim, apa namanya, dipukul rebana untuk dia. Artinya disukai banyak orang. Dikarenakan dengan itu dia bisa memasukkan. Nah, memang maksud daripada disampaikannya kalimat tadi barakallahu fikum ini untuk memberikan tanbih kepada para thalabul ilm terkait dengan poin di atas. Jangan punya prinsip khalif tushar dengan cara mengambil zallatil ulama, mengambil ketergelincirannya para ulama, mengambil pendapat yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Jangan. Itu maunya ikhwan barakallahu fikum. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala, dari Sufyan rahimahullahu taala dia berkata, kuntu utitu fahm al-Qur'an, saya dulu diberi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang Al-Qur'an. Falamma qabiltu surata sulibtu, maka tatkala aku menerima surah sulit tuhu, maka aku cabut dari pemahaman Quran tadi. Surah itu makna asalnya ialah kantong yang biasa dipakai oleh orang dulu untuk menyimpan uang. Paham ya? Orang dulu itu kalau nyimpan uang bukan di dompet ya, tapi dimasukkan di kantong yang diikat. Ya, nah, ada gambarannya kan? Itu bukan dongengnya Bu Nawas, atau dongengnya dulu. Betul nyata demikian cerita ini. Jika dikenal dengan nama surah, kantong terus itu untuk tempat menyimpan uang. Luangnya kayak itu dihambut sinar, diikat ada surah. Jadi pak ini, sehingga makanya barakallahu fiik, kata Sufyan rahimahullah, saya dahulu diberi anugerah pemahaman Al-Quran, gampang sekali dan mudah untuk memahami Al-Quran. Tetapi tatkala saya menerima surah ini lagi, kantong yang berisikan fulus uang ini tadi, sulit tuh. Akhirnya aku dicabut dari pemahaman tadi. Artinya apa? Sudah tidak ikhlas lagi. Itu maksudnya apa? Ini akibat tidak ada keikhlasan di dalam limbah ilmu agama. Belajarnya, tenang, mencari ilmu agamanya dengan tujuan mendapatkan surah tadi, kantong fulus tadi. Kalau sekarang caranya baik, kaji itulah semacam upahnya yang mengandung unsur surah itu. Apa namanya? Wadiah. Apa namanya? Itu zaman sekarang ini. Amplop, sekarang itu dimasukkan dalam amplop, bukan di kantong lagi, dikasihkan kantong, tapi dimasukkan dalam bentuk dimasukkan di amplop. Set, nah. Maksudnya barakallahu fikum, kalau ada seorang thalibul ilmi yang mencari ilmu agama Allah dengan niatan untuk mendapatkan amplop berisikan lembaran-lembaran kertas uang tadi, pakai amplop dengan kertasnya dimasukkan. Sekarang itu mata uang kertas logam itu yang murah-murah, yang tinggi-tinggi itu yang kayak kertas. Kalau ini yang dia niatkan, maka ganjarannya barakallahu fikum akan dicabut pemahaman dia tentang agama Allah. Ilmunya tidak marah. Yang tadi dia mudah untuk memahami kalam Allah wa kalam Rasul, buntu otaknya. Ini bahayanya tidak ada keikhlasan, atau bahayanya meniatkan ilmu agama untuk dunia. Jadi, barakallahu fikum. Kalau para ulama dulu, fanatina asyukumullah, sangat merasakan pengaruhnya. Dikarenakan mereka dahulu memang menggunakan hafalan dan menulis. Kemudian ilmu-ilmu yang ada ketika itu mereka hafal semua. Tamam? Sehingga ketika mereka niatnya mulai enggak ikhlas, itu langsung nampak pengaruh pada ilmu mereka. Ada orang sekarang yang nanti na'adzakumullah tidak bisa merasakan pengaruhnya itu. Bayangan dia ilmunya dia masih utuh. Jika ilmunya dia gimana? Bukan di hafalannya, bukan di dadanya, tapi di kitabnya, di maktabahnya, masih utuh. Selama maktabah saya enggak hilang, enggak akan terbakar sama orang, masih utuh buku saya, gangguan. Padahal barakallahu fiik, kalau misalkan dia cermati diri dia sendiri, itu banyak sekali yang merotoli, yang berguguran. Itu ketika dia jauh dari maktabahnya dan ketika dia ditanyai oleh banyak orang. Ustaz, bagaimana dulu ini Ustaz? Ustaz, bagaimana masa ini Ustaz? Itu buntu, kewe itu hilang semuanya, kemana sebenarnya ini. Perasaan itu kok pernah membaca kayak gini, itu gimana ya? Sekarang ini di maktabah, sekarang di rumah. Dan sekarang gak ada maktabahnya. Itu kalau dia kepingin menelusuri sesungguhnya. Sesungguhnya sudah demikian, banyak hilang ini dia. Tetapi kalau dia akan tidak seorangnya memang dia mukhlis, seorang yang ikhlas billahi tabaraka wa ta'ala, diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan karena itu semuanya, itu keluar semua ilmu tertampang di depan. Itu kalau yang ingin menelusuri sesungguhnya keadaan. Ala kulli hal, tanbih bagi kita semua, ikhwanakum azakumullah, dalam masalah. Di sini kalau bin azakumullah hanya muncul permasalahan di kalangan kita. Apa hukumnya belajar ilmu agama Allah dan diberi gaji? Apa mungkin belajar dikasih gaji? Mungkin ada kejadiannya. Di mana ya? Oh, jamiah. Jamiah mana? Jamiah di jamiah. Nah, ya. Di beberapa tempat barakallah itu demikian. Dia belajar dan digaji mulus. Artinya gratis belajarnya dia, malah dikasih uang. Yang saya remas di jamiah Al-Islamiyah Madinah. Bersama di ikhlas. Sudah kasih mulus santrinya itu. Belajar ke sana sama masuk gratis, tidak usah bayar macam-macam. Banyak pembagian-pembagian kitab dan semisalnya. Kurikulum-kurikulum juga dia pakai. Terus dikasih uang. Dan menggunakan real, bukan rupiah ini. Ada yang mengatakan 800 real setiap bulan, tapi yang naik lagi sekarang 1000 berapa real setiap bulan. Motor 1000 real berapa ya? 2,5 1 real 2,500. Kira-kira ya 1000 real 2,5 setiap bulan. Tiap bulan, bukan tiap tahun, bukan pasar Ramadan gitu ya. Tapi tiap saat, tiap bulan, 2,5 juta. Gimana? Jawabannya sangat menarik, itu tergantung niat sama siapa. Kalau dia niatkan betul-betul mata-mata untuk mendapatkan itunya, mendapatkan fulusnya tadi itu. Plus untuk mendapatkan titelnya atau LC-nya atau MA-nya atau doktoral dan misalnya itu dikhawatirkan terkenal ucapannya sudah tadi dikhawatirkan ilmunya tidak mungkin. Tapi kalau dia niatkan betul-betul untuk mencari ilmu agama yang syar'i, talabul ilmi, ingin belajar kepada para ulama yang di sana, tamam, dan memanfaatkan tadi itu, ya alhamdulillah ala kulli hal begitu. Misalnya teman-teman, saya kembali pada niatnya masing-masing. Inna man amalu bin niat wa inna man dukulu wa inna man awas. Cuman sangat riskan kan? Karena inginnya begini. Intinya diupayakan jangan mengharapkan semua. Niatkan lurus yang ini sebagai busro, kabar gembira dan kenikmatan dari Allah Taala. Gunakan untuk kalian lain. Begitu pula warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan poin yang kedua. Bagaimana hukumnya mengajarkan ilmu agama dikasih amplop tadi? Syarat terus soalnya. Gimana? Kemudian niatnya, gimana ini? Ya. Amplop tadi. Gimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Dikarenakan gitu ya. Taunya ini orang mengharapkan amplop, apa kemudian antum membongkar dadanya supaya diketahui niatnya siapa? Oh gitu, pasang tarif, pasang tarif. Oh gitu ya, insyaallah. Jadi kalau mengundang Ustaz Syarif, ini di mana dulu undangannya? Ustaz Syarif di Klaten posisinya. Kalau undangannya cuma ke Solo, selamat. Sekali tampil gak usah banyak-banyak, 250 ribu saja sekali tampil. Kalau ke Jogja juga begitu. Tapi kalau diundang ke Surabaya lebih jauh, harus tes di muka 1 juta bersih akomodasi tanggung panggilnya. Clear gak? Insyaallah. Atau apa ya? Ini contoh yang sangat gamblang, sangat jelas menunjukkan itu orang memang betul-betul hendak mendapatkan dunia wabarakatuh. Jelas dan menarik keikhlasan Adam punya harap ya. Termasuk Allah Ta'ala وَلَا تَشْرُوا فِي آيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Jangan memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yakni dengan dunia dan diri. Ada haram ayat. Kalau itu vulgar dari itu, ya semua orang yang tahu ini model-model cahaya-cahaya televisi. Ini banyak ya, ini banyak cahaya-cahaya kondang yang di metropolitan macam-macam ini, sehingga mereka punya sistem, jadi mereka memiliki manajemen khusus dan memiliki kru dan para karyawan dan pegawai. Jadi kalau kita mengundang Ustaz satu ini harus melalui apa namanya sendia, dia sudah jualnya kosong. Ya, tempatnya di mana? Di sini. Acara apa? Berapa lama? Iya. Nanti transaksinya sama si pelanda. Jadi dia start dan menetapkan tarifnya. Jelas itu. Sistem tahu bagaimana tarifnya masing-masing. Lihat sama dia, tulis banyak bulan, banyak bulan, hari ini, jam sekian, jam sekian, sama tarifnya sekian. Muka harusnya di muka, bukan di belakang. Sekarang harusnya jelas sekali tampil 40 juta leng 40 juta itu murni bersih akomodasi, transportasi, PP, makan, penginapan, segala macam tanggung manusia. Gitu ya sama. Ini ada yang macam itu. Ada pula para kawas hukum yang mengadakan semacam training-training. Trainingnya menggunakan pendaftaran. Misalkan training sholat ihan khusyuk dalam sholat. Ini lagi ngetren sekarang di kota-kota besar. Siapa sekali yang ngetren? Abu Sangkan. Ini dia tim ahli majalah Sakinah. Ya, saya gini, lawan. Nah, ya, usangkan lah. Itu bayar orang-orang yang masuk dalam pelatihan dia, training dia untuk khusyuk dalam sholat. Satu orang dikenai tarif 1 juta sekian per orang, per kepala, per training. Kalau misalkan dia ikut training lagi, ya bayar lagi 1 juta sekian. Nah, kalau sekarang dihitung atau sekarang ini berapa? 30 orang. Masya Allah ya kan. Sekali harus hilang pada ini 30 juta sekian. Sekali lagi. Iya. Kalau begitu caranya, mercy mobil saya. Ya, right ya. Mercy mobil saya. Dan begitu mereka punya teori bisnis murni, bukan yang lain. Terangnya, ada wabah. Jelas wabah. Ada lagi yang tersembunyi ya pada jari. Hanya Allah yang maha tahu. Banyak kan ambil belak-belakan. Yang tersembunyi ya. Ini yang harus diwaspadai oleh antum semua. Calon-calon kami. Jadi itu harus diasah dari sejak dini. Ini namanya penyakit halus, penyakit hati. Riak dan segala macam kan di sini ya. Sari-sari. yang halus barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa orang ini betul-betul ingin mendapatkan surah tadi atau amplop berisikan lembaran kertas tadi itu, ialah macam-macam. Di antaranya, dia merasa kecewa ketika dia buka amplopnya itu cuma sedikit isinya. Entah sih, ada kopi. Alia, diundang kajian ke Surabaya. Surabaya. Ya, paham. Paham? Dikasih apa sama apa? Di mobil dibuka sama dia. Kok cuma 50 ribu rupiah? Nah, ini PP ke sana saja. Sini sana Surabaya naik mobil, PP dan apa namanya tolnya, kemudian dan makan dan segala macamnya, nggak mungkin 50 ribu. 50 ribu per bensinnya tol, tolnya PP 15 ribu dan 65 ribu belum makan siang. Makan siang dari dia dan sopir paling nggak 20 ribu, 85 ribu, rugi 35 ribu. Berapa deh? Orang yang niatnya itu mau kepengen mendapatkan pasti itu ya, Pak. Wah, kecewa berarti. Bukti kecewanya bagaimana? Afwan. Kalau diundang lagi saya enggak mau. Ayo, ada khatir. Ada harus lembut ya. Tapi bahaya ya. Nanti lagi, Ustaz. Masih Ustaz, ini jamaahnya Masya Allah penting, Ustaz. Semangat kemarin, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ayo, harusnya dia. Kita bercapek-capek ke sana segala macam, kita sudah mengeluarkan biaya 80 ribu, cuma dikasih 50 ribu, Pak, terus ya 30 ribu, terus nombok lagi gimana ini? Ini banyak alasan. Oh, apa ya, saya kondisi lagi sibuk ini, bagaimana ini, santrinya juga kita diajari terus gak boleh keluar kemana-mana, gimana? Banyak alasan dengan hatinya itu, dia gak maunya dikarenakan apa itu terlalu sedikit. Rugi. Ada kopi rugi dan dia. Jadi, ini harus sangat harus. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi bentuk yang kedua, suratul ukhra, ialah ketika misalkan qadar Allah wa syaa fa'a, itu panitia lupa dan ngasih ongkos transportasinya. Terus Pak Ayah sekarang jalan, dia pulang. Bayangannya Pak Ustaz ini dititipkan kepada sopirnya atau kepada ikhwan yang ikut sama dia. Tak khawatir dia. Ikhwan yang sama dia, bayangannya dikasihkan aset kepada Ustaznya. Tak mikir dia. Ini kan ikhwan yang dia jadikan kepada asisten. Begitu sampai di rumah, tunggu-tunggu sama Ustaz yang kok sopir saya gak ngasih amplop tadi kemana ya. Sopir juga santai aja, bayang aja Pak Lele dikasih masuk sama Ustaznya. Kalau Kak Ustaz itu lupa wali di sana, dia ya Allah, kok dikasih dari sama Ustaznya gimana ya. Begitu Ustaznya pulang, lemes, gak punya semangat sama sekali. Tanya sama anaknya, si, mana orang aja si? Oleh-oleh boleh. Oleh-oleh apa? Rugi total ini artinya. Kalau kemarin itu rugi 30 ribu, ini asli rugi 80 ribu. Padahal kan lumayan 50 ribu ya. Nah, ruginya 30 ribu. Ini tidak sama sekali. Rugi 80 ribu. Aku lagi ya. Emang? Ada hati rugi. Ini penyakit terus. Sehingga yang namanya keikhlasan betul sudah harus. Maka warahmatullahi wabarakatuh, yang dibahas oleh para ulama dan mereka membolehkannya ya Pak Rasulullah, kalau tidak dengan gambaran yang saya bawakan tadi. Dia tidak kemudian memasang tarif. Dia juga tidak pula berkeinginan untuk mendapatkan kutasi. Dia juga tidak kecewa ketika tidak dikasih. Dia juga tidak patah semangat ketika kurang pemberiannya. Misalnya niat yang betul, betul ikhlas dari Allah, untuk mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat, kepada umatnya, kepada para sahabat yang ada. Terkait kemudian apa namanya dari rezeki minallah, maka saya syukuri alhamdulillah dan mengharapkan semuanya. Boleh u? Alhamdulillah. Gak dikasih, ya gak apa. Seketeu, alhamdulillah. Gak dikasih, ya gak apa-apa. Rugi, namanya dakwah Allah harus berkorban. Ini juga apa itu? Gak kemudian senang mulus-mulus saja. Harus berkorban juga. Pada khafius. Urusan pulus bahaya. Ya buku tak saya? Ya. Kita buku tak saja? Urusan pulus ada bahaya buku tak saya. Allah Allah. Qala rahimahullahu ta'ala. Fastamsik rahimakallah ta'ala. Maka perpeganglah, semoga Allah merahmati kamu, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat kuat, al-asimati min hadhihi syawa'id, yang menjaga kamu dari berbagai macam kotoran-kotoran tadi. Bi antakuna ma'abad ikhlas, yaitu jangan engkau disertai dengan mengerahkan semua kemampuan untuk ikhlas. Syadid al khawfi min nawaqidhihi, engkau memiliki perasaan takut yang sangat dari pembatal-pembatal keikhlasan. Azim al istiqar wal iltija'i ilaihi subhanah, dan betul-betul mengagungkan istiqar, merasa butuh dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadaihan sangat susah, sangat-sangat susah. Maka beliau menerangkan seperti membawakan ucapan sebagian salaf yang menerangkan bagaimana susahnya menjaga niat. Wa yu'tharu an Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala qaul, dan disebutkan asar dari ucapan Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri rahimahullahu, dia mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ma'alajtu, aku mengobati. Ilaj, mu'alaj, mengobati, menghadapi. Syai'an, sesuatu pun, ashadda 'alayya, yang lebih berat bagi aku, min niyyati, daripada niat. Dikatakan niat dalam hati, ya ikhwan. Niyatu mahalluhal qalb, niat tempatnya di hati. Wal qalbu yusamma qalban li sur'ati taqallubi, yang namanya al qalb, yang namanya hati, disebut sebagai qalb dikarenakan li sur'ati taqallubi, gampang bolak-balik. Awal ikhlas tahu-tahu dia riya, tamam, dia sungguh-sungguh untuk lillahi ta'ala, kena goncangan-goncangan inginan-inginan tadi, goncang lagi. Allahul Musta'an. Apalagi zaman sekarang ini, Fathul Bin Azab, Allah terlalu banyak godaan-godaan untuk tidak ikhlas, khususnya dalam bab ilmu dan dakwah. Karena saya mengamati barakallahu fiik, ini namanya pengalaman. Saya mengamati di zaman sekarang ini, Fathul Bin Azab, Allah, saya memperhatikan ada semacam penyakit halus samar yang sangat mengerikan, yaitu penyakit yang saya sebut dengan demam ustad. Itu bukan demamnya kepala tuh, tapi namanya demam ustad. Makanya barakallahu fikum, ini menimpa para sebagian pihak, maaf, yang betul-betul sangat kepingin untuk diustadkan. Nah, itu namanya demam ustad. Jadi meratkan dia seperti ustad. Kenapa demikian para kawan? Dikarenakan dalam benaknya dia, dia melihat sekian banyak ustad yang dia lihat selama ini, jadi ustad sama dengan enak. Sama dengan enak. Bukan ustad sama dengan tidak enak. Itu merampas bagian pihak. Jadi itu dikatakan kata mamanya sih seperti itu. Empat bulan. Enak. Tidak ada yang enak. Semuanya enak. Hah? dilihat di gemuk-gemuk. Enak lagi, banyak kemajuan Ustaz. Sebelumnya jalan kaki, sekarang pakai sepeda ontel. Tidak lama kemudian ganti sepeda ontelnya itu sepeda motor. Sepeda motornya yang tadinya biasa-biasa aja, peningkatan. Yang tadinya Suzuki tek-tek-tek-tek-tek-tek naik menjadi Supra. Salah. Supra yang salah. Tidak lama kemudian ganti lagi. Tidak lama ganti lagi. Tiba-tiba sepeda mobil. Wah, ini enak. Ustaz sama dengan enak. Benar-benar. Itu saya merasakan beberapa gejala demikian di beberapa tempat. Allahumma. Akhirnya memaksakan diri untuk supaya bagaimana caranya diustadkan di tempat tersebut. Tipe orang semacam ini, barakallahu fiik, biasanya dia mencari lahan non-ustad. Yang sekarang ini dia akan mencari lahan-lahan di mana di sana banyak ikhwan tapi tidak ada ustaznya. Masuk ke sana, jadi ustaz di sana. Awalnya ya biasa ngajar bahasa Arab, ngajar Surumia, ngajar ini, ngajar itu. Teman-teman semangat belajar bahasa Arab, kumpul semua, masya Allah, itu sekarang ustaz bahasa Arab. Akhirnya dikatakan sudah terkenal di sana, akhirnya semua bidang ilmu dia masuki. Ngajar fikih, ngajar akidah, ngajar tafsir, ngajar ini, ngajar itu. Insyaallah hafal. Ada fikih di sini. Allah SWT. Saya jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Tidak sebagaimana yang untuk pandang cara bahasanya. Kalau itu memandang hatinya, itu akan mengatakan menjenjang jadi ustaz. Menjadi santri saja. Allah gitu ya. Ini saya sampaikan beberapa di beberapa tempat dikarenakan yang memandang pemandangan yang kurang sejak. Jadi sebagian teman dan sebagian ikhwan, sebagian pihak yang memaksakan dirinya untuk tampil dikarenakan alasan yang sama. Allah. Alakul hal intinya di sini adalah hati-hati dari yang namanya pembatal-pembatal kita. Wa qala rahimahullah wa an Umar ibn Zar. Dan dari Umar ibn Zar annahu qala li walidi, bahwasanya dia berkata kepada ayahnya, ya abi, wahai bapakku, malaka, kenapa engkau ini, idza wa'adta an-nasa, kalau engkau yang memberi mau'izah, pengarahan kepada orang-orang, akhadahum al-fuka, mereka nangisnya. Kenapa nangis? Wa idza wa'adahum ghayruka la yabkun. Saya memberi mau'izah kepada mereka selain engkau wahai ayahku, mereka enggak ada yang nangis. Kenapa ini? Kalau abi yang ngasih mau'izah, nangis. Tapi kalau selain abi yang ngasih mau'izah, enggak ada yang nangis. Faqala, maka ayahnya menyatakan, ya bunyi, ini upaya untuk supaya mengajari anaknya keikhlasan. Padahal barakallahu fikum, ini ciri-ciri yang semacam ini, itu ciri-ciri keikhlasan seseorang dalam memberikan sebuah ilmu. Paham ya? Ketika ilmunya disampaikan dengan penuh keikhlasan, itu mengena ilmunya itu. Barokah, barakallahu. Tapi kalau ilmunya itu disampaikan bukan karena keikhlasan, gambian, mengambang, enggak sampai menghujam dalam hatinya orang. Cuman ini ayah si Zar tadi ini, dia tidak kemudian ingin keikhlasan dia terluntur. maka dia sampaikan kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, laisatin naihatu asakla mislan naihatil mustasyarah, wahai putra, tidaklah naihah seseorang wanita yang meratap, yang menangis, asakla yang betul-betul kehilangan orang yang dia cintai, mislan naihatil mustasyarah, seperti wanita yang meratap, yang diupah, yang digaji. Yang namanya naiha itu perempuan yang nangis dengan meratap. Di sini belum membagi dua. Ada yang sakla, sakla orang yang ditinggal mati keluarganya, anaknya atau bapaknya atau ibunya. Misalnya. Kalau naiha yang jenis pertama ini nangisnya asli, betul-betul nangis gitu loh. Nangisnya dari hati yang paling dalam, dikarenakan ditinggal orang yang dia. Gitu ya. Dia seorang wanita ditinggal mati oleh suami tercinta, nangis bukan nangis? Hah? Umumnya nangisnya itu dibuat-buat apakah alami? Jawabannya alami, tidak dibuat-buat. Betul-betul dia nangisnya itu karena sedih ditinggal suami tercinta. Itu namanya nasihat dan takwa, itu keikhlasan dalam nangis. Ada lagi ya. Sementara yang kedua, naihah al-mustajarah, itu perempuan-perempuan bayaran yang dikasih upah, dikasih dibayar untuk nangis rame-rame. Sehingga dia menangis, dia meratap dikarenakan kematian orang, itu bukan karena kesedihan dia dari halus, tapi memang bayar. Sehingga nangisnya pura-pura. Ada gak yang semacam ini? Jawabannya banyak. Biasanya muncul dan terjadi pada kaum nasara, dan itu banyak di zaman jahiliyah. Jadi sebelum terjadi Islam, terlebih mereka punya semacam ini. Bertangga-bangga dengan banyaknya orang yang menangisi sang mayit. Ketika dia mati, supaya banyak yang nangis diundang semua perempuan seluruh desa. Kesini semua nangis. Misalnya naik hamil, dibayar, dibulus, nangis semua. Nah dia berusaha nangis. Gimana caranya? Dia berarti nangis. Padahal dia berarti yang biasa. Dia gak ikhlas soal nangisnya. Itu namanya naiham saja. Jawabannya artinya beda. Perempuan nangis yang ditinggal mati oleh dia cinta itu dengan perempuan nangis yang ditinggal. Maknanya beda. Seseorang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu dengan orang yang tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Pengaruhnya lain. Orang yang mukhlis di ilmu, orang yang mukhlis di da'watih, itu menancap menghujam ilmunya itu. Betul-betul terasa pada talabahnya, pada masyarakatnya, berarti dibandingkan dengan akhirnya. Bahasa wafi'un nyata. Nyata. Karena sekarang berapa banyak orang-orang yang biasa mendengarkan ceramahnya kaidah itu dari diri. Hat, jawabnya banyak. Sebab datang saya sudah berhenti kemana begitu. Wah itu penuh masih jalan. Penuh yang namanya lapangan. Sekarang kan saat saya ikon dengan satu ini. Siapa yang lagi rata jalan? Saat dulu, saat dulu siapa? Itu Kak ya. Kak itu panggilan besar ya. Akhir Sinanjar. Itu kalau saya tanya kan pada teman, itu rame masjid penuh semuanya, sama lapangan penuh semua. Yang banyak siapa ya kan? Banyak orang yang datang dan berkali-kali mendengarkan ceramahnya. Saya pertanyaannya, apakah membekas pada mereka? Apakah yang hadir itu kemudian berubah prinsipnya, berubah ibadahnya, berubah akhlaknya, berubah jalan hidupnya, meninggalkan yang haram dan semisalnya? Jawabannya? Ya, begitu aja. Dari dulu sampai sekarang, begitu aja. ibu-ibunya dari dulu ya gitu-gitu aja. Datang ya bersolek, ya dandan, baunya ya harum, dan semisalnya. Ngaji sampai ribuan kali sama akhir, ya gitu-gitu aja, gak ada perubahan sama sekali. Ya apa ya? Nyata makanya tak? Wah, dia kan bukan orang yang mukhlisun kita. Baru. Dari sahabat ya, Mas? Itu sama kan? Real dalam contoh masyarakat. Laisa kinnaihatul taqla misa naihatul mustaqla. Ini pentingnya ya. Wafarakallah yuruzkika amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kamu dan membimbing kamu. Amin. Intinya para tuan-tuan, poin pertama ini ditekankan sekali para tulabul ilm untuk kita menanamkan keikhlasan dalam diri. Dan ingat itu syartun tata su'i la ibtidai. Tamam, diupayakan terus dia berjuang untuk memperbaiki keikhlasan dia dalam menimba ilmu agama sehingga barokah ilmu itu dan hilangkan berbagai macam perkara-perkara yang mengotori keikhlasan. Ini apa? Kunci. Harus dari sekarang atau sana. Ini kunci akan terus terbawa sampai ketika antum pandai nanti, ketika antum nanti menjadi seorang dai, ketika antum menjadi seorang alim, seorang syekh, tergantung dasar-dasar ini. Paham? Barakallah. Ketika antum di awalnya sudah mukhlisun fi ilmik, insyaallah karena nanti ketika di atas antum berdakwah ila Allah, jadi orang yang mukhlisun fi ta'awun. Kalau pada awalnya sudah enggak beres, sudah hafuz zuhur, senang tampil, hafuz syuhrah, senang kemasyuran, misalnya, ketika nanti antum tampil ke atas, dakwah ila Allah pun juga akan memiliki perangnya. Hafuz zuhur, hafuz syuhrah. Allahu musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Baharas. Dengan acara saya perlambat dikarenakan pentingnya pembahasan masalah keikhlasan. Lam kunci mumpung masih dalam taraf belajar. Dijaga dan terus dikenai niatnya supaya barokah depan nanti wallahu taala alam bissawab. Adapun poin yang kedua terkait dengan al-mutaba'ah, upaya untuk mengikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ada soal? Sebenarnya kan? Nah, gimana? Tentang masalah amplop itu kan? Karena ada sesuatu itu dia untuk misi di kota itu dia ekonominya kan dia gak bisa misi. Terus dia ada harap dan dia misalnya itu terhana kalau sebulan-bulan dia minta dibiayai apakah itu boleh. Kemudian yang kedua saat yang juga ekonominya rendah terus dia minta apa menurut buku untuk supaya dapat menggunakan royalti royalti supaya dapat apa ya royalti terus dapat penghasilan dari ilmunya itu. Adapun poin yang kedua tadi terkait dengan seorang yang mengembangkan ilmunya lewat tulisan, misalnya, dan dia mengharapkan ketika nanti diserahkan kepada penerbit, dicetak, mendapatkan royaltinya sekian persen dan segala macamnya dari buku yang dia keluarkan tadi. Terkait dengan yang satu ini, barakallahu fikum, ada masalah? Ada masalah? Imam bekas Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika diterangkan menerangkan masalah semacam ini beliau mengatakan hal kasbun halal itu merupakan usaha yang halal bahkan min afdal makasib termasuk usaha yang paling afdal. Paham? Tidak ada masalah ya, dikarenakan memang itu ciri payah dia itu. Paham? Dia mengumbang apa membahas ilmu semua yang ada tadi itu dia tulis mengumumkan waktu ini habis. Tapi afdalnya kalau seandainya dia tidak layak khusyai'an, tidak mengambil apapun dikarenakan dia sudah cukup, ada afdal. Tentang ya? Boleh. Itu tegas dari fatwanya. Ada yang terkait dengan pertanyaan pertama tadi itu. Seorang ustaz yang ekonominya rendah. Banyak kan di rendah ya. Apanya ada. diundang jauh keluar kota. Nah, kota ditunggil dari mana biayanya ini gak ada ya. Akhirnya dia minta di biaya, itu biasanya gak diminta. Umumnya gak diminta. Dari luar kota tersebut yang tahu dia. Seperti ini biaya besar gitu. Gak mungkin saja kemudian itu berangkat sendiri, PP, kompon sendiri. Ini mereka sendiri yang langsung menyiapkan kemudian. Tidak ada masalah itu. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia yang ngomong, kan gitu ya? Maka jawabannya itu lebih ahsan kalau dia ngomong. Dia sampaikan kepada mereka, minta afwan. Saya bukan konglomerat, saya kaum menarat. Kalau kemudian saya ke sana dengan dia, dia kasih dia nama siapa mungkin yang menyebutnya. Saya yang harus kalau kasar saja. Nah, dan kemudian, oh iya boleh, siapkan ya, pesawatnya. Itu jaga beres saya itu. Saya jaga ya sedikit ya. Banyak itu. Banyak itu. Maksudnya, oh, jangan dia di sini, di sana Jakarta. Masih Jakarta kalau naik bis capek saya itu. Naik kereta apa lagi, wah tidak nyaman kereta itu. Pesawat itu. Belum disiapkan dengan pesawatnya PP ya. Jangan pakai yang apa namanya Azam Air. Atas itu menakutkan itu. Pakai Garuda. Ya, terbayang dan ya, selayaknya bagi seorang da'i Allah semacam ini. Pas kali bahasa yang isyarat ya tahu. Paham akal tahu sendiri. Gitu. Nah, kalau jarak jauh begitu apa? Mungkin tidak ada kemampuan ke sana. Seorang yang kerja paham dengan bahasa ini. Tak beli kan, tak biaya. Harus urusan, jangan khawatir. Mau disebut, mau ini, mau itu. Seorang yang apa namanya nilai tak yang mengatakan yang mudah begitu. Nah kemudian, kalau disebut, kami jangan pakai mobil mana ya. Kalau kita Innova atau yang sekelasnya lah, sebut-sebut kelas itu sembuh Alphard. Saya tak bayar lagi. Yang memberikan kemudahan. Ya, bagaimana? Enggak memberatkan atom, enggak memberatkan kita. Dari sana adalah daripada makan hati. Makan hati dikatakan enggak ada kayak nolak di mana ya. Tapi gimana ini? Enggak ada apa-apa ini. Misalnya utang dulu aja lah. Dan utang dari mana dia bayar? Saya kerja itu. Yang ngomong aja dari ngomongnya itu yang seadanya dengan bahasa isyarat yang disalui oleh mereka. Gitu ya. Sebab Khalid Allah Khalid. Mereka dari Bali, Juna, Surabaya. Kalau pas lagi ngomong aja Allah Khalid. Nah cukup. Sekali lagi yang lain. Hari hati Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.